Mitra bisnis, pengusaha meminta tidak ada lagi penerapan upah minimum sektoral provinsi yang dikenakan untuk sejumlah industri tertentu dan biasanya upah minimum sektoral ini lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Di samping kondisi ekonomi yang diperkirakan akan semakin berat, pengusaha meminta penerapan upah cukup berdasarkan upah minimum provinsi yang telah ditetapkan melalui proses panjang. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya putusan daripada instruksi Presiden sama peraturan Menteri Tenaga Kerja, itu tidak ada lagi upah-upah sektoral itu. Semua sama sekali nggak ada dan itu nggak perlu diikutin. Karena upah-upah sektoral itu ditentukan dalam perusahaan masing-masing. Kalau sudah tercapai hidup layaknya itu, perusahaan besar itu nanti menyelesaikan dalam bipartit, dalam perusahaan masing-masing antara buruh dengan manajemennya mengenai kenaikan upah di atas itu. Itu saja sebenarnya yang diputuskan dalam instruksi Presiden sama Permenaker itu Menteri. Jadi nggak ada sektoral-sektoral itu menurut saya. Sehingga itu yang sekarang ini kalau kita di PT sekarang ini, Apindo itu sudah meminta kepada Apindo daerah-daerah itu untuk PT UN kan daripada gubernur-gubernur bupati yang juga melanggar daripada instruksi Presiden sama Menteri Tenaga Kerja punya peraturan itu. Jadi saya pikir kita sebagai pengusaha-pengusaha itu kita mendenai aja. Nggak usah aja dilaksanakan, didiamkan aja. Serahkan kepada perusahaan masing-masing aja, yang gede bayar gede, yang kecil bayar kecil gitu loh. Tapi hidup layaknya kita usahakan untuk bisa dicapai gitu aja. Sikap kita sebagai Apindo gitu. Jadi kalau pengusaha tidak mengikuti upah sektoral itu tidak melanggar hukum ya Pak? Nggak melanggar hukum. Kita nanti lihat aja di pengadilan kalau kita nggak bayar juga. Dia mau ribut-ribut, kita lihat aja yang mana yang lebih tinggi, peraturan presidennya atau peraturan daripada gubernurnya. Kita kan ngikutin peraturan menteri sama peraturan presiden. Kita kan ngikutin peraturan gubernur itu kan. Ya, ini yang akan terjadi. Tapi kan biasanya perusahaan itu takut. Dan nanti biasa diancam-ancam sama buruh. Tapi saya pikir ya mesti berani lawan. Pengusaha-pengusaha itu nggak bisa tempe terus aja. Suruh kita aja, Apindo berkelahi, mereka senang-senang aja sendiri. Ini itu juga nggak betul. Mereka juga harus usahakan. Kerjasama dengan buruh di perusahaan masing-masing itu mesti baik ya. Mesti diatur dengan baik sehingga ada hal-hal apa-apa nggak usah didengar lagi yang di luar itu. Selesaikan aja melalui bipartit. Ya kan, itu yang paling penting. Kan mereka nggak ada urusan dengan buruh-buruh yang nggak ada kerjaan di luar itu. Kenapa mesti itu yang didengar menurut saya? Ini yang sekarang ini kita harus lakukan untuk mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada dan mengurangi konflik-konflik yang ada. Diselesaikannya ada dalam bipartit perusahaan masing-masing dan tidak usah lagi didengar apa yang terjadi di luar. Oh, kalau buruhnya aja nggak mau dengar juga peraturan menterinya, kenapa kita pengusaha mesti dengar kan? Sama-sama nggak dengar aja supaya jelas gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.